Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemukan kita di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berbarokah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disampaikan bahwa saya dipasrahi untuk memberikan materi yang berisikan motivasi untuk menulis. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebetulnya apa yang saya tulis ini nanti lebih banyak terkait dengan pengalaman dan pelajaran dari pengalaman. Sebelumnya kita perlu sama-sama mengingat bahwa menulis merupakan salah satu sarana dakwah. Di samping dakwah dilakukan dengan lisan, dengan kita berbicara, dengan kita berceramah, dakwah juga disampaikan dengan tulisan. Kita mengetahui bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis, tapi beliau punya para penulis, punya para juru tulis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah melalui tulisan. Yang mungkin saat itu untuk disampaikan secara lisan belum memungkinkan. Maka ditulislah oleh beliau alaihi salatu wassalam surat-surat kepada para raja. Ke Heraklius, Herakl, ya, dan raja-raja yang lain, baik Persia maupun Romawi maupun kerajaan-kerajaan yang lain yang waktu itu ada. Begitu pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka juga saling tulis-menulis di antara mereka untuk menyampaikan suatu hadis, menyampaikan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang menggunakan tulisan. Untuk menyampaikan suatu nasihat terkadang menggunakan tulisan. Ya. Para imam berikutnya, berikut yakni para imam yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga menggunakan tulisan untuk dakwah. Contoh yang sangat konkret adalah buku-buku hadis. Bukankah buku hadis itu merupakan salah satu sarana dakwah? Tentu. Intinya dakwah di situ. Menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau. Dan mereka menulis itu dengan berbagai metode. Ada kitab-kitab hadis dengan nama mu'jam. Metode tulisannya adalah dengan mengurutkan hadis melalui urutan guru si penulis secara urutan huruf hijaiyah. At-Tabarani misalnya menyebutkan hadis dari gurunya fulan. Semua hadis yang dari gurunya bernama Ahmad misalnya diurutkan. Begitu sampai iya. Sebagian ulama menulis hadis dengan metode yang lain. Metode musnad. Mengumpulkan hadis sesuai dengan para sahabat. Semua hadis yang dari Abu Bakar ditulis. Hadis yang dari Umar ditulis dan seterusnya. Juga sebagian menulis hadis dengan metode kitab jami' seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Sunan Tirmidzi, yaitu menulis hadis-hadis berdasarkan bab-bab dan bukan hanya bab fikih saja. Tapi di sana juga ada bab sebagian akidah, ya, dan yang lain. Ada metode sunan seperti Sunan Nasa'i dengan urutan bab-bab fikih yang di situ tidak ada pembahasan akidah secara khusus, walaupun sebagian kitab sunan tetap ada pembahasan akidah seperti Sunan Abi Dawud. Nah, yang lain lagi menulis hadis dengan metode tulisan al-ajza. Al-ajza itu yakni penulisan hadis dalam satu tema saja. Semua hadis yang terkait dengan tema tertentu, misalnya hadisun nuzul, hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Atau kitabul arsh, hadis-hadis tentang arsh, ya. Atau hadis bitaqah, juz hadis bitaqah. Atau tentang Eid saja. Nah, ini namanya kitab kutub al-ajza. Ini sebagian metode penulisan hadis di kalangan para ulama. Nah, dari tulisan-tulisan itu tentu memerlukan suatu apa? Keahlian setelah memiliki pengetahuan. Apalagi penulisan hadis dengan metode jami' dan sunan tadi sangat memerlukan bara'ah atau kepandaian dan kecerdasan dalam menyusun kitab tersebut sesuai urutan bab-babnya. Ya. Dari mulai bab apa, kemudian bab apa, sampai terakhir bab apa. Hadis yang dimasukkan hadis yang mana, itu kan semuanya memerlukan kepada suatu keahlian. Nah, itu salah satu juhud para ulama dalam dakwah dengan menggunakan tulisan. Berikutnya setelah buku-buku hadis nanti buku-buku fikih yang seperti kita tahu al-um buku fikih, ya, Imam Syafi'i rahimahullah dengan metode penulisan yakni sesuai bab-bab fikih, dan beliau punya ciri khas dalam tulisan bab-bab fikih tapi dengan model percakapan. Nah, itu salah satu cara dan metode yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Walhasil, ini yang berjalan di kalangan para ulama kita rahimahullah sejak dahulu. Sehingga ulama pun sampai punya penilaian terhadap yang lain dalam bab kebagusan suatu tulisan. Sebagai contoh misalnya, ulama-ulama di Maroko, Magharibah, yakni Maroko dan sekitarnya, Aljazair dan sekitarnya mungkin dulu, mereka itu lebih mengutamakan Sahih Muslim ketimbang Sahih Bukhari. Bagi kita yang belajar mustalah, nanti akan melewati bab ini. Mana yang afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Ada sebagian pendapat mengatakan Sahih Bukhari afdal daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim afdal daripada Sahih Bukhari. Nah, terjadilah di kalangan ulama beberapa penafsiran dari mereka. Kenapa? Dan apa maksudnya? Ternyata beberapa ulama menjelaskan mereka yang lebih mengunggulkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari adalah dari sisi husnul tertib, kebagusan tertibnya. Ya, jaudatu tertib wal wada', husnul siyaq. Yani beliau Al-Imam Muslim rahimahullah punya kelebihan dalam bab ini. Jadi penyusunan bab-babnya, peletakan hadis-hadisnya, cara menyampaikan hadisnya, siyak, beliau lebih unggul daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menurut mereka ini. Para ulama yang mengunggulkan dalam bab ini. Nah, penilaian seperti ini, kalau kita mau ambil suatu pelajaran, berarti kan yang namanya penulisan itu ada apa? Ada keahlian, ya. Dan ulama memperhatikan hal ini. Bahkan di dalam Nukhbatul Fikar, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana tertibnya Muslim itu yang dinilai lebih unggul. Beliau katakan, fa innahu yabda' bil mujmal wal muskil wal mansukh wal mu'nan wal mubham thumma yurdifu bil mubayyan. Beliau mulai tertibnya itu hadis yang mujmal dulu, global, ya kan, atau muskil yang masih kurang jelas, agak susah dipahami, atau mansukh, atau mu'an'an, ya, atau mubham, semuanya ini masih kurang jelas. Diakhiri dengan yang mubayyan. Nah, setelah itu jelas. Ini yang tadi-tadi kurang jelas ini, ya, ada penafsirannya di belakang. Jelasnya seperti ini. Nah, kebagusan tertibnya beliau ini yang menjadi sorotan sebagian ulama, sehingga membuat mereka lebih mengunggulkan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari sini juga kita mendapati sebagian ulama lain dalam masalah ini akhirnya memohon kepada Allah Azza wa Jal kepandaian di dalam menyusun, karena pentingnya dan karena ini hal yang cukup berpengaruh, sampai sebagian ulama minta kepada Allah supaya diberi kemampuan husnul tasnif, kemampuan untuk menyusun dengan cara yang bagus. Diriwayatkan bahwa Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, syaribtu ma'a zamzam wa sa'altu Allah an yarzuqani husnat tasnif. Aku minum air zamzam dan aku mohon kepada Allah supaya memberikan kepadaku karunia. Apa itu? husnut tasnif, menulis dengan cara yang bagus, atau kepandaian di dalam menulis suatu karya. Nah, lihat ya, makanya ya termasuk kitab-kitab Al-Hakim rahimahullah Abu Abdullah, ya seperti Ulumul Hadith, banyak menjadi perhatian para ulama ya. Dan juga beliau termasuk ulama yang banyak berkarya dengan tulisan-tulisan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga mengingatkan kita pada ulama yang lain. Siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar, sama juga. Ya. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah melihat karya-karya Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi juga punya keahlian dalam menulis. Beliau ahli dalam bidang sejarah, ya kan? Punya kitab Tarikhul Islam, punya kitab Siyar A'lamin Nubala, punya kitab Tadhkiratul Huffaz, dan kitab-kitab yang lain yang terkait dengan sejarah atau ulumur rijal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah nampaknya terpesona dengan karya-karya Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau pun melakukan semacam yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Abdullah Hakim. Minum air zam-zam, minta yas'alullah an yasila ila martabati dzahabi fil hifzi wa fitnatihi, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi suatu karunia ilmu seperti ilmunya dzahabi, ya, pada tingkatan dzahabi dalam kecerdasan dan hafalan. Makanya karya-karya Ibnu Hajar banyak mirip dengan karya-karya Adz-Dzahabi rahimahumullah. Ya, kita sekarang sedang menyoroti apa? Keahlian di dalam menulis itu. Kalau upaya dakwah dengan menulis, ya karya mereka sudah banyak sekali. Para ulama, tulisan-tulisan mereka banyak sekali dulu maupun sekarang. Ya memang ada sebagian yang sedikit, tapi kalau kita lihat misalnya seperti Ibnu Hajar, berapa judulnya mau kita baca dari karya-karya beliau, kitab kecil maupun besar. Adz-Dzahabi juga begitu. Ya, Al-Hakim juga begitu. Belum ulama-ulama berikutnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, ya, ulama-ulama sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah, berapa karyanya? Ratusan. Ya kan? Judulnya saja sudah ratusan. Kita baca judulnya sudah berapa menit? Baca bukunya sudah belum? Baru berapa judul? Judulnya belum kita baca semua kayaknya ya. Judulnya, antum sudah baca semua judulnya? Ya, judulnya belum kita baca semua kayaknya. Bagaimana dengan kitabnya? Nah, ini semua adalah juhudul ulama, juhud para ulama dalam dakwah dengan menggunakan tulisan. Menyampaikan ilmu dengan menggunakan tulisan. Ya. Sehingga dari beberapa apa yang kita sebutkan tadi, dari upaya para ulama berdakwah dengan menulis, ya, ini berarti kita ambil pelajaran darinya, perlunya kita memang berlatih menulis yang tujuannya nanti bisa berdakwah pula dengan menulis. Tujuannya nanti bisa berdakwah dengan menulis, tapi perlu latihan dulu. Kita lihat ulama tadi, ya, dia menulis, dia berdoa, kemudian pada akhirnya mereka membuat karya-karya. Dari ulama belakangan ini misalnya kita ambil pelajaran dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani termasuk salah satu ulama yang sangat gemar menulis. Ya. Yani kebanyakan buku beliau betul-betul tulisan dari beliau. Berbeda dengan misalnya anggap misalnya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dengan karya beliau tentunya yang juga banyak. Tapi sekarang yang terbit dari beliau banyak dari mana? Awalnya itu ceramah, syuruh dengan lisan, kemudian baru transkrip, kemudian dibenahi dan seterusnya. Banyak dari buku beliau. Berbeda dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Buku-buku yang dicetak ketika beliau masih hidup hampir semuanya adalah tulisan tangan langsung, bukan berasal dari ceramah, walaupun ada yang asalnya dari ceramah. Nah, ini menunjukkan beliau memang punya ihtimam besar dalam tulis-menulis. Nah, ternyata beliau itu sampai seperti itu tulisannya, yang betul-betul kalau kita perhatikan itu ya jaudatut tertib, tertibnya masya Allah, pemaparannya masya Allah, ya hujahnya begitu kuat. Orang membaca itu kalau dia sebelumnya itu punya suatu pendapat dalam suatu ilmu fikih, kemudian baca kitabnya Syekh Al-Albani, paling tidaknya goyah dia, karena bagusnya pemaparan beliau dan kuatnya hujah beliau. Ya, antum baca misalnya sekarang misalnya bab hukmu tarikis sholat, mungkin sebagian kita hukmu tarikis sholat kafir, ya, dan mengatakan ala qaulil jumhur lagi kafir. Ya, antum baca hukmu tarikis sholat karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya coba saja antum baca, ya, kemungkinan antum paling tidaknya wah masya Allah ini kuat juga, paling tidaknya ngomong begitu. Bisa jadi setelahnya kalau gitu anak mau pindah, ya anak pindah sekarang, anak mau seperti Syekh Al-Albani. Ya. Nah, ternyata beliau sampai seperti ini ya ada latihannya. Contohnya latihan tapi serius, ya bukan artinya mainan, ya. Beliau punya kitab Ar-Rawdun Nadhir fi Tartib wa Takhrij Mu'jam At-Tabrani As-Saghir. Ini kita barangkali kalau kita yang baca kita akan mengucapkan masya Allah. Tapi beliau mengatakan dan mewasiatkan kitab ini jangan dicetak. Loh, kenapa? Sampai beliau wafat belum dicetak. Sampai sekarang mungkin belum, wallahu a'lam. Karena memang beliau pernah wasiat jangan dicetak. Kenapa? Karena ini termasuk tulisan beliau yang pertama. Ya, merasa enggak pantas untuk dicetak. Walaupun di situ beliau banyak menjadikan rujukan pula, tapi beliau merasa ini belum pantas untuk dicetak. Enggak pantas untuk keluar, cukup sebagai catatan pribadi. Nah, kita mengambil faedah di sini kalau begitu ada proses beliau. Ada proses. Ya, yang sebagian apa yang beliau tulis itu tadi sudah ini buat pribadi, jangan ke umum. Nah, itu kan latihan itu, tapi serius ini latihannya, latihan betul-betul, bukan sekedar untuk mainan, tidak. Mungkin saya ingat saya yang pertama kali beliau cetak Tahdhirus Sajid kalau nggak salah, yang keluar pertama kali dari karya beliau adalah kitab Tahdhirus Sajid. Ya, Allah ma'alik. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Nah, ini beberapa contoh dari para ulama kita rahimahumullah dalam dunia tulis-menulis. Sebetulnya ya, sebelum bercerita pengalaman pribadi, ketika saya diminta oleh panitia untuk menjadi salah satu pemateri di daurah ini, sudah tidak ada gambaran saya mau ngomong apa. Ya. Saya tidak seperti tadi Ustaz siapa? Abu Ibrahim siapa? Oh masya Allah punya yani apa ilmu tentang bahasa Indonesia seperti itu. Saya enggak tahu gimana mesti saya bicara. Ya, saya enggak seperti misalnya Ustaz Ayyub yang memang membidangi. Jadi saya ketika diminta itu, aduh, saya mau ngomong apa ini? Ya, saya enggak menyanggupi pertama. Ya, antum bisa tanya panitia, enggak menyanggupi saya. Tapi ya minta publik ini itu dan itu, ya sudah. Jadi apa yang saya katakan ini? Ya. Akhirnya saya bilang, sudah kalau begitu saya cerita pengalaman saja. Ya, saya mau cerita pengalaman, ya itu yang saya bisa. Barangkali dari pengalaman itu kita bisa mengambil suatu faedah. Makanya di situ, di sini nggak ada ini, tulisan saya nggak ada, ya kan? Karena kalau diedit sama Abu Ibrahim nggak tahu ini. Ya, tanda bacanya huruf kecil huruf besar. Saya baru ngeprint barusan sebelum masuk. Ya. Tapi ala kulli hal, ini jadi judulnya itu berbagi pengalaman bukan menggurui, ya. Berbagi pengalaman saja bukan menggurui. Saya enggak bermaksud menggurui. Jadi tulisan saya ini adalah pengalaman dan pelajaran dari dunia tulis-menulis. Saya akan cerita saja, ya, dari dulu sampai sekarang apa yang saya jalani. Barangkali ada manfaatnya, ya. Kalau enggak ada, irmi wala haraj. Ya. Terus terang, ya, saya enggak pernah merasa tulisan saya itu tulisan yang yakni masya Allah begitu, atau menganggap saya ini ahli dalam bidang tulis-menulis, ya. Enggak merasa begitu. Makanya tadi ketika saya diminta itu, dari sisi mana kok minta saya itu dari sisi mana? Saya bingung. Dan masya Allah ketika saya membaca tulisan asatidah, bahkan sebagian ikhwah, terus terang, ya, secara jujur saya menilai masya Allah, dibaca enak, ya, membuat kesan dalam yu'athir, gitu kalau bahasa Arabnya, dalam kalbu kita ini yu'athir. Sebagian pembahasan ilmiahnya masya Allah, ya. Nah, nastafid, saya membaca sebelum majalah keluar dan saya mengambil faedah sebelum orang lain mengambil faedah. Jazakumullah khair. Ala kulli hal, apa yang saya lakukan sebetulnya dari tulisan-tulisan saya itu umumnya karena tuntutan. Merasa tertuntut, ya. Apakah tertuntut untuk membantah atau tertuntut untuk menjelaskan? Itu awal-awal saya menulis dan sampai sekarang umumnya itu, ya. Misalnya dulu ketika di Temanggung ada penggerbekan itu, ingatkan antum di Kedu, wah isu teroris. Muskilah, ini pondok nggak salah apa-apa, orang menilai pondok kita pondok teroris, ya. Padahal kita orang yang paling gencar memerangi aksi teroris. Wah, akhirnya gimana ini? Bagaimana kita ini membersihkan pondok ini dari tuduhan? Bagaimana ini? Tertuntut akhirnya menulis. Nah, hal seperti itu. Menuntut akhirnya menulis. Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin saya nggak menulis kitab kecil itu. Begitu pula yang lain. Begitu pula misalnya ketika menulis tentang apa itu pembunuhan Saudi Arabia itu, Ruyati itu, ya. Ini saya dengar orang ngomong begini, ngomong begitu, seolah-olah Saudi selalu, Saudi Arabia menjadi bulan-bulanan, menjadi omongan negatif. Terpaksa akhirnya, belum saya lihat ada tulisan Asatidha, ikhwah, atau orang lain, bagaimana mengharap dari orang lain, mereka justru menghujat Saudi Arabia. Terpaksa akhirnya saya menulis, tertuntut. Jadi dari sini kita ambil suatu pelajaran, bahwa memang termasuk pendorong yang paling kuat dalam kita menulis adalah rasa apa, tertuntut. Kalau antum gak pernah merasa tertuntut, ya antum ini tangan sudah gini saja, gak akan mengambil pena untuk menulis, ya. Paling ya Allah musta'an orang-orang kok kayak gitu, ya paling-paling begitu saja, ya. Tapi kalau kita ini punya apa, rasa tadi mungkin apa, tanggung jawab atau kecemburuan atau yang semakna dengan itu, ketika kita merasa tertuntut itu membuat kita ini ingin meluapkan yang di dalam ini. Rasanya gemes, ya. Akhirnya sudah mau enggak mau tulis ini. Kalau sudah ada yang menulis, alhamdulillah. Tapi ternyata untuk perhatikan banyak hal yang belum sempat ditulis, padahal kebutuhan menuntut sekali. Ya, ya kan? Contoh misalnya, buku yang menghebohkan belum lama, Sekte Wahabi, apa? Sejarah Berdarah Sekte Wahabi. Itu kalau kita membaca judulnya saja sudah rasanya ini aduh pengin anu ya kan, apalagi membaca isinya. Siapa yang membantah? Banyak. Iya, banyak itu siapa? Antum paling-paling nyebut nanti Sufyan Rure atau siapa. Akhirnya yang nulis membantah-bantah orang seperti itu. Antum enggak merasa tertuntut ini untuk nulis bantah? Antum tertuntut apa enggak? Atau sekadar Allah masyaAllah. Ya sudah gitu saja atau gimana ini? Terus terang, ya sebetulnya ini tertutup sampai sekarang ini rasanya gemes, ingin menjelaskan, ingin membantah, ingin yakni apa melakukan suatu hal yang memberi faedah bagi umat. Tapi itu kata pepatah apa? Ya. Apa kata bapak tadi? Saya sama menyebutkan enggak malu, saya enggak ngerti bahasa Indonesia, patah pun enggak bisa. Apa daya tangan tak sampai itu? Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai? Iya, kesibukan ini, kesibukan itu, mau membaca saja sekarang aduh. Apalagi untuk menulis dalam bentuk buku seperti itu. Tapi semangat masih ada. Mudah-mudahan antum bisa apa terpanggil juga. Insyaallah itu juga punya semangat ya kan, terdorong. Nah ini. Rasa ini sangat penting. Kalau antum enggak punya rasa ini, antum belajar macam-macam itu teori saja itu. Teori saja. Kecuali kalau ada niat lain. Saya menulis mau cari duit. Nah, ini berarti pendorongnya mencari duit. Ya. Khair insyaallah lahu wali ahli insyaallah. Naam. Tapi sekali lagi, walaupun ada niat tadi ingin mencari duit, walaupun ada niat itu, tidak sekuat pendorong ketika antum merasa terpanggil untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan al-haq. Enggak ada yang lebih kuat daripada itu. Bismillah. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, maksud saya di sini ya bukan ya Allah musta'an. Jadi yang muhim saya cuma mengambil pelajaran. Jadi memang inilah, ini termasuk pendorong yang penting bagi kita ini. Antum tumbuhkan ketika ada itu ya, pelihara. Jangan dibiarkan itu lewat begitu saja. Mungkin pertama rasa geram ya, pengin membantah ahlul batil, tapi akhirnya habis itu hilang. Sayang. Sayang. Itu sebetulnya potensi besar dan kita punya banyak sekali. Tadi baru satu contoh. Ya, kita punya banyak sekali garapan mestinya yang membutuhkan antum semua dan lebih daripada antum untuk membantah mereka-mereka itu. Ada kita misalnya ternyata akhirat tidak kekal. Pemikiran Jahmiyah ya kan? Mana dari kita yang terpanggil untuk membantah itu? Buku beredar akidah Jahmiyah yang mungkin tak terbesit sebelum ini, kok ada akidah Jahmiyah di Indonesia seperti ini? Ya, yang mestinya sudah punah mati di sana pun mungkin sulit mau didapati. Kok di Indonesia muncul? Siapa yang terpanggil untuk membantah? Siapa? Jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini hal yang penting sekali lagi, ya menyambut panggilan dalam diri kita ini ketika kita apa punya keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, terpanggil untuk apa? Untuk ini menerangkan yang benar dan menerangkan pula yang salah, membantah yang salah. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi afwan, jadi bukan merasa ketika menulis itu kita merasa mampu sebetulnya. Ya, bukan kita merasa mampu, tapi ya itu tadi. Ya. Makanya ketika kita menulis seperti itu karena banyaknya kekurangan kita, namun mau tidak mau harus menulis, kita perlu apa? Ta'awun dengan yang lain, dengan asatidah. Tolong dikoreksi, barangkali ada yang salah. Tolong dikoreksi, barangkali ada yang salah. Ya, atau bukan barangkali ada yang salah, barangkali banyak yang salah. Begitu ya. Jadi itu penting. Ahibati fillah rahimakumullah. Kalau saya melihat diri saya sebetulnya, apakah ya saya bertanya-tanya, pernah enggak saya dulu belajar bahasa Indonesia, tata bahasa yang mungkin ya saya agak lupa. Jadi sampai belajar, pernahkah belajar bahasa Indonesia, saya juga sudah agak lupa ini. Ya, nilainya berapa apalagi? Ya, saya waktu itu kemarin mau nyoba lihat rapot, ada enggak pelajaran bahasa Indonesia dulu? Belum sempat saya. Iya. Tapi kalau waktu MI ya ada jelas ya. Tapi setelah MI saya lupa itu. Ada apa enggak pelajaran bahasa Indonesia itu? Saya lupa. Mungkin ada. Tapi paling tidaknya saya lupa itu menunjukkan memang sebetulnya kurangnya perhatian dengan bahasa Indonesia sebetulnya. Berbeda dengan kita ketika belajar nahwu ya. Sekarang antum-antum umumnya, terus terang saja ya, lebih banyak mana belajar nahwu atau bahasa Indonesia ini? Hah? Saya yakin umumnya lebih ngerasa, atau benar enggak ide-nya ini, lebih ngerasa belajar nahwunya daripada bahasa Indonesianya, iya kan? Iya. Terus terang begitu. Jadi itu tadi, kembali sebetulnya itu merasa sebetulnya enggak pantas. Karena belajar bahasa Indonesia aja itu lupa-lupa. Pernah belajar jurnalistik? Nah, ini. Iya. Kalau belajar jurnalistik malah ingat, pernah. Tapi ya sedikit, enggak begitu banyak ya. Saya lupa juga berapa lama. Gurunya siapa? Ustaz Ayub. Nah, itu yang tadinya Ustaz apa? Ustazul Asatid. Jazakallah khair. Beliau yang mengajari jurnalistik dulu. Saya lupa berapa lama, dan buku yang dipakai dulu yang dibagikan masih saya simpan. Tapi ya saya simpan, sudah enggak tahu. Masih ada insyaallah. Mungkin itu punya pengaruh. Ya, jazakallah khair, sehingga sedikit banyak memberi pengaruh di dalam tulis-menulis. Kemudian untuk mulai latihan menulis, ya, saya sendiri sebetulnya semasa di pondok saya tidak ingat kalau pernah nulis-nulis itu. Tidak ingat. Kecuali di pelajaran jurnalistik itu tadi. Ustaz Ayu pernah nyuruh, ayo masing-masing antum nulis. Terserah mau nulis apa. Ya. Saya sedikit-sedikit ingat apa yang saya tulis. Subhanallah, tadi kok Ustaz Ayub mengingatkan. Ya. Kata beliau, saya buka-buka file lama, ternyata masih ada tulisan saya, masih ada tulisan Ustaz Abdul Mukti. Aduh, ini rasanya malu sekali. Waduh, kayak apa itu tulisan dulu itu? Ya. Wallahu alam. Semoga ya enggak memalukan, enggak tahu itu. Saya sendiri terus terang mau bacanya malu. Yes. Kalau seandainya beliau berikan lagi kepada saya, entah seperti apa itu wujudnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Setelah di pondok kemudian di Madinah, alhamdulillah di Madinah mungkin ada sebagian yang perlu kita tiru. Di sana ada pelajaran manhajul bahth. Mungkin Ustaz Muhammad Rijal, Ustaz Abdul Mati ingat ya. ada pelajaran manahijul bahth. Manahijul bahth itu artinya ya manhaj, ya cara di dalam melakukan suatu penelitian ya ilmiah. Nampaknya itu juga berpengaruh dalam jiwa menulis dan keahlian dalam menulis. Karena di situ diajari bagaimana mengumpulkan maklumat, kemudian bagaimana menyusunnya. Nah, itu rupanya juga perlu ya. Di samping apa yang tadi disebutkan tentang tata cara mengatur kata sesuai dengan AJD, tapi yang gak kalah penting, dan ini justru menjadi hal yang lebih penting, adalah bagaimana mengumpulkan maklumat dan menyusunnya. Nah, itulah manahijul bahth. Ya. Tanpa terasa mungkin itu ada pengaruhnya. Semoga saja begitu. Sehingga sedikit demi sedikit, di samping secara teori pun dilatih secara praktek. Dulu kalau di sana ya, mulai kelas 2 seingat saya, itu ada ya bahas istilahnya di sana ya, semacam skripsi begitu ya. Cuma sejak kelas 2 sudah ada latihan membuat karya tulis. Ketika itu yang saya ingat pada tahun kedua, pembahasan tentang illah al-hadith, ilalul hadith. Cuma bukan meneliti hadithnya, tapi pembahasan secara mustalah. Illah itu apa, macam-macamnya apa, ya, seperti itu. Berikutnya pada tahun ketiga, pembahasan tentang rijalul hadith. Waktu itu mempelajari 10 rawi dari rawi-rawi yang disebut hasanul hadith oleh Ibnu Adi. Ayo, bagaimana ini? Ibnu Adi mengatakan hasanul hadith, hadithnya bagus. Ulama lain mengatakan bagaimana? Kumpulkan. Akhirnya buka-buka buku, kumpulkan jadi satu. Ya cuma seperti itu, seperti itu. Cuma ini kan melatih apa? Melatih mengumpulkan maklumat ini. Ya, seperti ini. Tahun berikutnya pembahasan yang mengumpulkan antara hadis dengan fikih, hukum-hukum seputar haid secara hadis dan fikih. Ya, kumpulkan pembahasan fikihnya, kumpulkan hadisnya, dipelajari, ditertibkan, kemudian dijadikan dalam satu tulisan. Nah, itu secara praktek. Nah, seperti itu nampaknya perlu juga kita. Walaupun tadi jangan berpikir, oh saya mau sebarkan, saya mau konsumsikan ke orang. Gak usah berpikir itu dulu. Ini untuk pribadi kita sendiri ya, untuk pribadi kita sendiri dulu. Kita baca, kita jadikan pengingat buat kita ketika kita membutuhkan. Atau kita ketika nanti hendak mengajar, kalau kita seorang guru, itu bisa mengingatkan kita. Ya. Kemudian ada pula bahas-bahas yang lain, hadis iftiraqul ummah ketika itu, secara takhrijul hadis. Nah, ini juga membutuhkan tadi jam'ul ma'lumat, kemudian tertib ma'lumat. Ya. Di sela-sela itu pula, ini kan semuanya tulisan yang sifatnya untuk belajar di jamiah ketika itu dan dikoreksi. Untuk tulisan yang keluar tidak pernah saya ya. Sedikit pernah ketika itu untuk jemaah haji yang saya rasa membutuhkan, yaitu tulisan seputar apa ya, ini semacam buletin sebetulnya. Mereka membutuhkan adab-adab untuk ziarah di Madinah atau tata cara umroh secara ringkas. Nah itu juga bukan untuk umum, tapi untuk yang membutuhkan saja. Nah, tulisan yang ketika itu saya lakukan adalah apa? Hakikatnya adalah meringkas dari apa yang telah ditulis oleh ulama, kemudian saya tuangkan. Nah, ini saya pikir ini juga menjadi salah satu latihan kita menulis, yaitu apa? Ikhtisar. Ikhtisar, meringkas, ya. Ini latihan untuk menulis dan latihan untuk menertibkan suatu tulisan. Karena apa? Karena kita hanya mengikuti apa yang ditulis oleh muallif ketika itu. Ditulis bab ini begini-begini, kita rangkum. Setelah itu ini kita rangkum. Nah, ini membuat pada diri kita suatu keahlian, ya, secara mungkin tidak tersadari. Kemampuan untuk apa? Menertibkan maklumat. Karena kita mengikuti. Yang namanya belajar kan begitu, mengikuti, ya kan? Ya. Dan ternyata metode ikhtisar itu adalah metodenya ulama dalam menulis juga. Antum lihat banyak kutub-kutub yang itu adalah ikhtisar. Misalnya Ibnu Qayyim punya kitab Mukhtasar, Ibnu Qayyim punya kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Ya. Diikhtisar oleh ulama belakangan, siapa? Al-Ba'li atau siapa? Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah. Bagaimana itu? Enggak sulit, dalam arti bukan enggak sulit meremehkan, tidak ya. Maksud anak, dia kan tinggal mengikuti urutannya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim bicara begini pertama, dia pun begini, tinggal diringkas. Ya kan? Nah, itu memudahkan kita di dalam menulis. Nanti ada ikhtisar Mukhtasar Zadul Ma'ad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad? Sudah diikuti, cuma diringkas. Ya. Nanti ada Mukhtasar Minhajul Qasidin, juga begitu. Nah, jadi ini juga mungkin salah satu alat kita latihan. Nah, ini maksud saya, di pelajaran yang kita ambil dari sini, pelajaran yang saya ambil dari pengalaman saya, bahwa di antara latihan kita menulis adalah apa? Ikhtisar. Ikhtisar apa yang ditulis oleh para ulama. Ya. Al-Muzani punya Mukhtasar Al-Muzani, kan? Mengikhtisar kitabnya Syafi'i. Nah, cuma di sini catatannya, kalau istilahnya ulama ya, dalam ikhtisar, ya, ikhtisarun ghairu mukhil. Boleh mengikhtisar, tapi jangan ikhtisar yang mukhil. Yang yakni apa kita artikan mukhil itu? Yang tidak lengkap, dalam arti cacat begitu ikhtisarnya itu. Ya, sehingga maksud daripada muallif tidak tersampaikan. Karena kita keliru di dalam meringkas. Nah, ini hindari itu. Boleh menyampaikan maksud muallif dengan ringkas, tapi tetap tujuannya sama. Begitu. Ini catatan penting. Jangan sampai ikhtisar tapi semau kita, sehingga maunya muallif enggak tersampaikan oleh kita. Karena kurang apa? Ahlinya kita di dalam mengikhtisar. Nah, ini harus dihindari. Ya. Nah, dan itu ikhtisar ini juga sebetulnya masya Allah faedahnya itu yurassikh maklumat fil adhan, ya, menguatkan maklumat di dalam pikiran kita. Antum buku apa antum baca, kemudian antum ikhtisar, itu menguatkan, menguatkan. Kemudian juga yang mirip dengan ikhtisar ini, apa yang diistilahkan oleh ulama, dan itu juga metode ulama dalam menulis, yaitu tahdzib. Tahdzib itu ya ikhtisar, tapi juga apa? Ya, kalau istilah itu tepat, ada modifikasinya begitu. Ya. Artinya juga ada penambahan dari kita pada tempat-tempat yang perlu. Kita ringkas di satu sisi dan kita tambahkan di sisi yang lain, ya. Nah, ini namanya tahdzib. Dan ini juga metode penulisan ulama, dan kita pun bisa melakukan seperti itu, berlatih seperti itu dalam menulis. Ini sekali lagi salah satu cara para ulama. Ulama menulis karya yang dengan metode tahdzib itu banyak, ya, tahdzibul kamal yang sering kita dengar, ya. Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi, Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar. Nah, tahdzib ini kan itu Al-Kitabul Kamal, kitab Al-Kamal, kitab besar. Oleh Al-Mizzi diikhtisar tapi ditambah sesuatu yang perlu. Oleh Ibnu Hajar juga begitu. Yang Tahdzibul Kamal diikhtisar ditambah lagi yang perlu. Nah, menjadi karya-karya yang bermanfaat. Nah, itu juga dari sisi apa namanya? Penyusunan suatu kitab mudah karena kita mengikuti juga apa yang sudah ada. Secara enggak langsung juga melatih kita dalam menyusun suatu karya. Ya, metode tahdzib. Nah, kita sekarang misalnya melihat suatu tulisan dari tulisan ulama yang diperlukan di masa kita ini. Kita lihat, oh, tulisannya kok panjang. Tapi panjangnya ini fokus pada sebagian masalah. Kita nilai kok bab ini belum dimasukkan. Ya. Padahal kita nilai perlu ini melihat kondisi masyarakat kita. Lakukan tahdzib. Kita ringkas, ya, yang enggak perlu kita pinggirkan, kita tambahin yang perlu. Jadilah suatu tulisan. Nah, ini juga sekali lagi memudahkan kita dalam menulis suatu tulisan. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Itu sebagian pelajaran yang kita ambil dari apa yang pernah saya lakukan. Dan ini juga berlanjut, ya, model tahdzib atau ikhtisar ini. Ketika pulang dari Madinah, ya, masuk ke LG. Nah, ya. Di situ, ya, karena ditempatkan di suatu tempat yang menuntut untuk seperti itu, akhirnya pun menulis. Waktu itu kan ada TLJ, ya, ada TLJ. Nah, ada yang tahu, ada yang nggak tahu, mungkin insya Allah tahu semua, ya, TLJ. Ya, di situ ada kolom-kolom tertentu. Sebagian ikhwan minta ana untuk menulis. Wah, menulis apa lagi ini? Tadi yang mudah, yang metode talkhis, ikhtisar atau tahdzib tadi. Nah, Ibnul Qayyim misalnya menyebutkan al-asbabul jalibah li mahabbatillah, sebab-sebab yang apa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kalau enggak salah Ibnul Qayyim ini menyebutkan di Madarijus Salikin mungkin, ya. Tapi itu dinukil di Fathul Majid. Ditulis secara ringkas itu. Secara ringkas. Kalau hanya ditulis seperti itu kan jadinya penerjemahan dan enggak mencukupi untuk memenuhi kolom yang disediakan. Nah, di sini secara apa kerangka sudah ada, tinggal apa melengkapi. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim itu diterangkan sedikit, dikasih dalil, ya. Jadilah sebuah tulisan yang melengkapi kolom yang disediakan. Nah, ini mudah. Ya. Mudah. Atau apa cara seperti itu memudahkan kita untuk melakukan suatu, membuat suatu tulisan. Tentunya misalnya diterangkan di bawah ini, misalnya diutamakan, ya, bahwa ini kalau diringkas, ya, disebut diringkas dari penjelasan Ibnul Qayyim dengan sedikit perubahan atau dan penambahan, nah, begitu. Itu lebih amanah. Tapi kita sedang membicarakan sisi apa? Cara untuk menulis. Faedah atau pelajaran yang kita bisa kita petik. Begitu pula, ya. Ketiga itu juga tertuntut untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini juga mendorong kita karena permintaan-permintaan, banyak pertanyaan masuk, apalagi ketika itu ada salah satu website yang terkait dengan zakat, ya. Apa waktu itu? ZIS apa? ZIS online, ya. ZIS online. Nah, waktu itu yang bertanggung jawab Al-Akh Fikri. Ya, banyak pertanyaan masuk, ini butuh jawaban. Akhirnya mau enggak mau menjawab, memberikan suatu apa? Penjelasan tentang zakat, tentang itu. Nah, muncullah begitu terdorong oleh kondisi seperti itu, menulislah. Ya. Dan untuk tulisan dalam bentuk menjawab suatu pertanyaan dari sisi apa? Dari sisi tertib, nah ini mungkin paling mudah karena kita enggak tertuntut apa? Membuat suatu pembahasan panjang. Apa pertanyaannya? Ya jawabnya langsung. Boleh enggak boleh? Boleh karena ini, enggak boleh karena ini. Nah, itu lebih mudah. Ya, untuk menulis suatu tulisan dalam bentuk suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Kecuali kalau pertanyaannya panjang, membutuhkan jawaban yang panjang, baru ketika itu membutuhkan suatu tertib yang lebih. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini waktu sudah jam 11. Ya. Jadi waktu sudah habis ya. Pengalamannya baru sampai situ. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Ya, semoga masih ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari pengalaman pribadi ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.